Pak Faisal, apa latar belakang dari gagasan ITY ini, Pak? Latar belakang dilahirkannya Extractive Industry Transparency Initiative atau EITI, kalau saya menerjemahkannya EIT gitu ya. Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif, ITY. Jadi Inisiatif Transparansi Industri Ekstraktif. Itu di ITY diperjuangkan, sebetulnya ITY diinisiatifi oleh Perdana Menteri Inggris Tony Blair, waktu dia masih Perdana Menteri tentu saja, dan kemudian menjadi gerakan yang cukup bergaung untuk meredam atau mengurangi atau melawan industri-industri ekstraktif yang sangat jahat ya, yang beroperasi di negara-negara berkembang yang kaya sumber daya alam, jadi rakus, jahat, dan kemudian berkoalisi, berkolaborasi dengan penguasa-penguasa yang otoriter dan korup gitu, untuk menjarah kekayaan alam negara-negara berkembang, ya, sampai akhirnya menimbulkan apa yang disebut sebagai kutukan sumber daya alam. Dalam bahasa yang sederhana bagaimana, Pak? Jadi sumber daya alam tidak memperkaya rakyatnya, tapi memperkaya elit, sementara rakyatnya miskin selalu karena kolaborasi tadi. Nah, kemudian muncullah satu gerakan yang juga didorong oleh civil society, oleh masyarakat sipil yang akhirnya melahirkan ITY ini, basisnya pusatnya di Oslo, yang intinya adalah merupakan inisiatif yang bersifat volunteer, yang bersifat sukarela, yang mencakup, yang anggotanya atau partisipannya mencakup multi stakeholders, jadi perusahaan, pemerintah, civil society, dan akademisi, untuk mendorong transparansi pengelolaan sumber daya alam di negara-negara yang kaya sumber daya alam. Baik, Pak Faisal, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Faisal Basri. Saya Kiki Wijaya.